Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyira ikhwani azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan putus-putusnya memberikan limpahan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, Zat yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semua, yang dengan kesempurnaan sifat-sifatnya maka dialah Allah yang berhak untuk dipuji, yang berhak memiliki segala puji. Dan atas nikmat-nikmatnya pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji Allah, bertahmid. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Kita telah mengetahui bahwasannya kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik dia laki maupun wanita, baik dia kaya ataupun orang biasa, baik dia pejabat ataupun dia masyarakat biasa, maka apapun posisinya, apapun keadaannya, bagaimana manusia itu menjadikan dirinya senantiasa beribadah kepada Allah, itulah yang terpenting, itulah kewajiban pokok. Kalau Allah Ta'ala memberi kita umur, memberi kita sehat, memberi kita nyawa, bahkan memberi kita harta, memberi kita kedudukan, dan apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sampai kemudian kita tidak beribadah dengan pemberian-pemberian tersebut, justru kita lalai, maka berarti kita telah menyimpang, berarti telah kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dan bahkan menjadi tujuan kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ibadah itulah kita akan diberikan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan yang fata morgana, bukan pula mitasi, tapi kehidupan yang benar-benar hidup yang sebenarnya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan kelak di akhirat terlebih-lebih. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu ajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Ketika Allah dan Rasul memanggil kalian, memerintahkan kalian, lima yuhyikum, untuk menuju apa yang bisa menjadikan kalian hidup. Jadi hidup yang sebenarnya, hidup yang sungguhnya, itu ketika diisi dengan ijabah, al-ijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Saatnya sholat, sholat. Itulah hidup yang sebenarnya. Saatnya zikrullah, ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah. Itulah hidup yang sebenarnya. Maka dinyatakan oleh Allah kerugian bagi orang yang dia terlalaikan dari mengingat Allah, dari zikrullah, dengan sebab hartanya atau bahkan dengan sebab keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah, mengingat Allah. Siapa yang melakukan demikian sampai lupa kepada Allah disebabkan harta dan anak-anaknya sibuk mengejar harta atau sibuk mengelola harta, dan juga sibuk dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, karena ingin anaknya sukses, berhasil, anaknya ingin bahagia. Namun, sampai melalaikan dirinya dari Allah, maka siapa yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Gak beruntung, sekalipun harta yang dia inginkan itu bisa dia capai, itu pun mesti tetap ada kurangnya. Gak pernah dia merasa puas seberapapun yang dia capai. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Lau ibni Adam wadian minad dahab labtaghasani. Kalau sekiranya anak manusia itu punya satu lembah emas, masih kurang dia. Satu lembah emas. Ya, bukan satu lembah kayu ulin. Ya. Bukan satu lembah batu, satu lembah emas. Tahu antum lembah ya, lembah itu kan ini gunung, ini ada gunung. Nah, antara gunung dan gunung satunya, itulah lembah. Kalau diisi emas, berapa itu isinya? Kalau sekiranya dia punya satu lembah emas, dia masih mencari untuk lembah kedua. Masih saja kurang. Itu mesti. Makanya Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, dua perkara yang terus dicari oleh manusia yang tidak pernah manusia itu puas dengan dua perkara tersebut. Manhumani la yasba'ani. Dua perkara yang terus dicari dan tidak pernah manusia puas sekalipun dia mencapai apa yang telah dicapai, tapi belum puas, belum berhenti. Manhumun fid dunya wa manhumun fil ilmi. Orang mencari dunia dan yang kedua orang mencari ilmu. Nah, orang yang mencari dunia karena dia terus merasa kurang, kurang, kurang. Bagaimana tidak? Dia masuk dalam kancah situasi kondisi yang at-takasur, memperbanyak. Alhaakumut-takasur. Telah melalaikan kalian at-takasur, memperbanyak harta benda. Namanya dunia, ada situasi persaingan, ada kondisi ya perhelatan dengan kanan kirinya, dengan teman-temannya atau bahkan keluarganya atau tetangganya. Dia melihat orang lain, loh, masih ada yang lebih daripada dirinya. Dia pengin seperti itu lagi, pengin seperti yang lain yang punya kelebihan. Yang lain yang dianggap oleh dia punya kelebihan, itu pun juga merasa ada kurangnya. Demikianlah sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang tul amal, panjangnya angan-angan manusia. Manusia ibarat sudah dipres begini, segini nih, kotak gini ya. Ini jatah umurnya. Jatah umurnya. Mulai dari sini lahir, finish di sini. Ini finish sudah, garis finish. Ya, tapi Rasulullah SAW menggaris garis di tengahnya. Seret, sampai lewat. Ini garis apa ini? Ya ini amal. Bukan pakai ain, pakai alif. Amal. Angan-angan. Ya, angan-angannya sampai tembus. Tembus garis finish. Umurnya, jatah umurnya. Nah, artinya ikhwan jazakumullah, seberapapun dia punya umur sebelum kematiannya, panjang angan-angannya, masih ingin ada cita-cita, ingin pengin mencapai ini, yang ini, yang ini, yang ini, masih banyak itu target-targetnya, masih banyak. Nah, ya, tapi sebanyak apapun target, sepanjang apapun angan-angan, sudah ada garis finish. Ya, garis finishnya ada. Nah, dan Rasulullah SAW, antum kalau buka nanti Riyadhus Shalihin bab tulul amal, panjang angan-angan, ada di situ, ada gambarnya yang pernah digariskan oleh Rasulullah. Gambarannya demikian, manusia hidup kanan kirinya ada garis-garis menuju, itu adalah berbagai ujian dan cobaan. Datang satu ujian cobaan, sudah dilewati, berikutnya datang lagi yang lain, datang yang lagi yang lain. Saat dia menempuh kehidupannya untuk pengen menjangkau, pengen mendapatkan, menggapai angan-angannya, keinginannya, cita-citanya, targetnya, ada saja gangguan, ada saja cobaan, silih berganti. Sampai garis finish, jatah umurnya habis. Nggak akan pernah berhenti. Yaitu ujian dan cobaan. Yang tembus angan-angannya. Naam ikhwan fiddin jazakumullah. Sehingga nuansa at-takasur, memperbanyak harta yang itu sering melalaikan, alhaakumut takasur. Nah, seberapapun dia sudah punya harta, masih aja kurang, kurang. Itulah yang bikin lalai. Begitu juga dengan keberadaan anak-anak. Iya, betapa banyak orang tua terjerumus kepada sesuatu yang itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, menyimpang dari agama karena ingin menuruti supaya keinginannya terhadap anak-anaknya atau cita-cita anaknya tercapai. Lalai dia kepada aturannya Allah, syariatnya Allah untuk memberikan keinginan kepada anaknya, mengikuti selera anaknya atau selera dia bagaimana anaknya supaya dikatakan berhasil, dalam tanda kutip berhasil menurut dia. Ikhwan wa jazakumullah. Makanya disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, oleh Allah Ta'ala sebutkan dua perkara ini, harta dan anak-anak, padahal yang lain juga masih banyak, karena dua perkara inilah yang banyak melalaikan manusia dari zikrullah. Padahal kenyataannya kalau itu sampai melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Walhasil adalah kita arahkan cermin itu ke diri kita, ikhwan fillah jazakumullah, kita diberi hidup. Bagaimana kita bisa semaksimal mungkin kita meraih nilai-nilai ibadah, karena itulah tujuan kita diberi hidup oleh Allah, supaya kita nanti menggapai kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki, ibadah. Bagaimana dengan kita diberi harta, kita tetap beribadah kepada Allah, bahkan meningkat ibadahnya. Bagaimana kita diberi keluarga, kita tetap beribadah dengan keberadaan keluarga kita di sisi kita, bahkan meningkat ibadahnya. Diberi oleh Allah berupa kemudahan kerja, memiliki jabatan, kedudukan. Bagaimana itu semakin tetap beribadah, bahkan meningkat ibadahnya. Karena banyak manusia diberikan ini, justru semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Padahal dia sudah mendekat, semakin mendekat umurnya kepada batas finish tadi. Naam. Maka ibadah ini adalah yang terus harus ada di depan mata kita untuk diri kita. Ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian dalam perkara ibadah, maka kita telah mengetahui pula harus dibangun di atas dua perkara. Dan bahkan seluruh perputaran agama ini, rincian-rincian agama ini semuanya porosnya pada dua perkara ini. Ya, ini sering kita ulang. Yang dua perkara ini merupakan realisasi dan bukti dari dua syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya menjadi rukun Islam pertama. Baru setelah itu sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan yang lainnya harus dibangun di atas dua pondasi ini, yaitu syahada an la ilaha illallah, artinya adalah tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah dalam beribadah. Ibadah semata-mata kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu adalah realisasi konsekuensi dari asyhadat kita, asyhadu an la ilaha illallah yang pertama. Seluruh syariat agama ini porosnya ke situ. Allah yu'bada illallah, bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Nah, kita datang ke pengajian karena Allah. Lillah, untuk Allah. maka nilai beribadah, ibadah kepada Allah. Kenapa kamu datang ke pengajian? Karena Allah perintahkan. Mana perintahnya? Di antaranya dalam surah Muhammad Allah Ta'ala memerintahkan jelas, wa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Suruh kita berilmu. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyatakan, al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dipelajari. Bukan ilmu itu datang sendiri. Ilmu dipelajari. Dalam hadis yang lainnya, makanya Rasulullah SAW menyatakan, tolabul ilmi. Mencari ilmu. Jadi harus dicari memang. Bukan ilmu kemudian datang sendiri, bangun-bangun tiba-tiba berilmu. Enggak. Apalagi lahir tiba-tiba berilmu. Enggak. Dari lahir kita belajar sedikit-sedikit terus belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, innal mar'a la yuladu alima. Sesungguhnya setiap orang itu tidaklah terlahir dalam keadaan berilmu. Naam. Ta'allum. Ta'allamul ilma. Belajarlah ilmu. Karena setiap orang tidaklah terlahir dalam keadaan berilmu. Walaysa ahul ilmi kaman huwa jahilu, kata Imam As-Syafi'i. Dan tidaklah orang yang berilmu itu sama dengan orang yang jahil. Tentu tidak sama. Naam. Orang sama-sama satu shof salat, seret lurus kelihatannya. Takbirnya, gerakan takbir sampai salam, ada dari gerakan saja ada yang berbeda-beda. Nah, bisa dibedakan, oh ini tahu ilmunya, bagaimana rukuk, bagaimana iktidal, bagaimana sujud, ini tahu ilmunya. Oh ini gak tahu ini. Baru takbiratul ihram, ada yang tangannya begini, ya, ada yang terbuka jari-jarinya. Nah, bahkan ada yang gini, kelihatan malas gini, ya. Ngangkat aja enggak sampai sejajar telinga. Sebaru sini baru sudah sedekap. Lain-lain. Nah, dari berbagai macam ini, kalau kita punya ilmu, kita tahu, oh ini ada tahu ilmunya orang ini. Ini yang tidak. Sampai-sampai salaf mengatakan, kalau kami mau mengambil ilmu dari seseorang, kami lihat sholatnya. Ya, kalau kami masuk masjid, ada pengajian ya. Ah, oh, katanya ada pengajian. Kita lihat yang ngisi ini bagaimana sholatnya. Ketahuan. Oh, ini sholatnya orang alim yang memang berilmu, tahu tentang ilmu sholat. Kelihatan gerakannya. Nah, cara sholatnya sesuai dengan tuntunan sunnah. Iya. Yeah. Kembali ke kita sendiri. Dulu sebelum belajar tentang kaifiatus shalah, tata cara salatnya Rasulullah, ya. Sebelum kita belajar tentang tata cara salatnya Rasulullah, kita salatnya ikut-ikutan orang lain atau ngikutin ya belajar kita ala dulu sejak SD. Pedoman tuntunan salat lengkap katanya. Lengkap. Ya. Nah. Ternyata setelah kita mempelajari salat tuntunan salat Rasulullah, bagaimana Rasulullah salat. Ya. Itu bukan lengkap lagi sudah. Banyak tambahan-tambahan melebihi yang lengkap. Nah, dari sisi yang lain banyak kurangnya ternyata di situ. Demikian. Ikhwan wa jazakumullah, itu baru salat. Belum yang lainnya. Itu baru sholat. Yang itu jelas kewajiban sehari-hari kita. Yang sudah semestinya masuk pada hadis Anas bin Malik tadi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika Imam Ahmad ditanya, ya Imam, naam, ilmu apa yang wajib tersebut? Kan ilmu banyak. Mana yang harus kita cari? Ilmu banyak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Mana ilmu yang wajib kita pelajari? Kata Imam Ahmad, al-ilmu la yasa'lil mar'i jahluhu. Ilmu tentang seseorang itu tidak boleh bodoh dari hal tersebut. Contohnya ilmu sholat. Karena dia wajib untuk melaksanakan sholat, harus tahu ilmunya sholat. Ketika datang puasa, wajib dia ngerti ilmunya puasa. Ketika dia belum mampu untuk haji, ada keinginan haji, semua orang ada keinginan, tapi belum mampu. Belum, saat itu belum wajib. Tetapi ketika dia sudah datang kemampuan, jelas dia nanti akan berangkat haji, berangkat umroh. Dia ada kemampuan dari sisi hartanya ada, kesehatannya ada, perjalanannya ada kemampuan. Maka wajib untuk dia belajar tentang ilmu umroh, ilmu haji. Demikian, jadi kapan perkara itu adalah harus dia ngerti, maka dia tidak boleh jahil. Apa yang dibaca ketika dia berdiri, ketika sholat itu, ketika dibaca ketika dia rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Ini perkara-perkara yang wajib dia ketahui. Fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Demikian. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, ini membuktikan ibadah itu lillah, hanya untuk Allah, ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a alladzi ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertama adalah ibadah itu hanya untuk Allah, maka yang kedua, tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerti tugasnya ibadah untuk Allah? Tahu. Jelas. Bagaimana caranya ibadah? Bagaimana pelaksanaannya ibadah? Kapan ditunaikannya? Berapa kali ditunaikannya? Bacaannya apa saja? Ya. Apa saja yang membatalkannya? Apa saja yang menjadi syarat-syaratnya? Rukunnya? Ini harus tahu. Supaya ibadah itu menjadi ibadah yang diterima. Yaitu, la yu'badullah illa bima syara'. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai realisasi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya Allah. Allah taala menyatakan wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali agar ditaati. Wa ma atakum rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul maka terimalah, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh rasul tinggalkanlah. Itu poros kedua. Pokok yang kedua. Jangan menjalankan ibadah kecuali jelas-jelas kita ngerti dan tahu itu adalah bimbingannya yang dibawa oleh rasul. Itulah syariatnya Allah yang telah dijelaskan oleh Rasul. Karena kalau tidak, maka ibadah kita tidak di atas ilmu. Allah taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Nah, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati masing-masing nanti dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kamu lihat? Kamu melakukan demikian ini. Dari mana kamu dengar? Dari mana kamu punya keyakinan dalam hati kamu? Demikian ini. Ditanya ilmunya. Ikhwan fillah jazakumullah. Kalau orang munafik, orang yang nifak, orang yang fasik, karena enggak punya ilmu, dia di alam kuburnya menjawabnya sudah tergagap-gagap, penuh keraguan. Baru ditanya, "Man rabbuk? Wa ma dinuk? Wa man nabiyuk?" "Ha ha ha, la adri, samitun nas yaquluna sa'an fakultu." Dia tergagap-gagap, "Saya enggak tahu. Saya cuma mendengar manusia bilang begini dan bilang begitu, saya ikut bilang begini dan begitu." Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tidak di atas keyakinan ilmu. Fadarabahul malaikah. Maka malaikat pun memukulnya dia. Disiksa orang tersebut di alam kuburnya. Ini akibat ketika di dunia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, atau pendapat-pendapat, atau bahkan keyakinan, ikut-ikutan. Gak mau belajar ilmu. Dan ilmu jelas, kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasul. Kemana kamu? Ayat Allah ada, kitabullah. Kenapa tidak kamu pelajari? Hadis-hadis ada sampai kepada kalian. Kenapa tidak kamu pelajari? Kenapa kamu jahil? Giliran ya trik dagang, bisnis. Seluk-beluk masalah industri. Pabrik yang rumit, rumit begitu canggih dia, ngerti. Ayat dan hadis gak ngerti. Salat gak tahu. Subhanallah. Bukannya dilarang belajar industri, belajar dagang. Bukannya dilarang. Tapi yang pokok, yang utama, yang fardu ain. Mana? Kalau kamu gak ngerti ilmu perindustrian, perdagangan, atau yang lain-lainnya. Yang lain tahu, kamu gak dosa. Tapi yang fardu ain enggak bisa kamu wakilkan. Salat yang itu wajib setiap hari kamu enggak tahu ilmunya. Nah, syahadat yang itu rukun Islam pertama, asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu enggak tahu ilmunya. Nyata-nyata Allah Ta'ala menyatakan, "Fa'lam, berilmulah annahu la ilaha illallah," bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berilmu tentang tauhid. Nah, sampai-sampai pengen tahu, pengen selamat, hidupnya selamat, tentram, masih-masih ngadakan penyembelihan, kurban, pemberian kurban untuk penguasa laut dilarungkan, penguasa gunung sembelihkan kerbau, sembelihkan sapi. Dikasihkan kepada penguasa gunung katanya. Bayangkan. Nggak ngerti tauhid. Sampai terjatuh dalam kesyirikan. Ada istilah kalau di Jawa itu nyadran. Bersih desa. Ya, bulan Muharram. Apa? Disembelihkan kambing. Di pojok kampung. Atau di keluarnya mata air. Kenapa? Ini penyembelian apa? Pemberian kurban. Kepada siapa kurban itu diberikan? Nah, lihat. Ikhwanul jazakumullah, kesyirikan, bau kesyirikan. Untuk tujuan menyelamatkan kampungnya supaya tidak terjadi musibah malapetaka. Itu justru ngundang musibah. Undang malapetaka. Bagaimana perbuatan syirik, dosa yang paling besar. Jelas itu mengundang murkanya Allah, marahnya Allah. Kalau umat-umat terdahulu, bahkan kemaksiatan, dosa besar, belum dosa yang paling besar, diazab oleh Allah. Kaumnya Lut karena dosa Lutiyah, dosa homosek, diazab oleh Allah dengan azab yang mengerikan. Yang ada yang mutaffifun, orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Orang sekarang kan menganggap sepele, ngurangi timbangan, nambah timbangan, ya. Kalau umat dahulu diazab karena ya ini perbuatan mengurang-ngurangi timbangan. Ini perbuatan syirik, ikhwan jazakumullah. Belum kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, ini ilmu ditinggalkan oleh manusia karena tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Nah, maka dua hal yang pokok ini mesti kita mengetahuinya, ikhwanul jazakumullah, dan rinciannya adalah dalam semua perkara syariat. Rinciannya. Asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya ini Allah yu'badul tidaklah diibadai kecuali hanya Allah, dan beribadah kepada Allah tidak lain dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua kalimat syahadah itu semuanya tauhid. Semuanya tauhid dua-duanya. Yang pertama adalah tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua namanya tauhidul ittiba. Tauhidul ittiba, yakni mengesakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ittiba, mengikuti. Tidaklah mengikuti kecuali hanya kepada Rasul. Karena memang syariatnya Allah itu diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umat. Al-Quran dan hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat. Itulah kesempurnaan agama kita, kebagusan agama kita, kebaikan bagi kita insyaAllah ta'ala. Maka semoga Allah ta'ala menjauhkan diri-diri kita dari penyakit kemalasan dalam belajar. Semoga Allah ta'ala memberikan kepada kita kesemangatan, semangat dalam menuntut ilmu, terus mengkaji bimbingan agamanya Allah. Musibah di mana-mana, bahkan setiap zaman, setiap waktu ada saja, kita pelajari bagaimana ya tuntunan Islam dalam hal musibah. Nah, ketika datang hal-hal yang itu adalah ada syiar-syiar agama, kita belajar. Yang sudah kita pelajari, kita perlu mengingat. Apalagi yang belum kita pelajari. Antum yang masuk dunia dagang, harus ngerti bagaimana syariat Islam dalam masalah dagang. Jangan cuma target untung saja, gak peduli dengan ya ini bentuk perdagangannya. Antum yang dunia kerja harus belajar bagaimana tuntunan Islam dalam hal amanah, dalam masalah kejujuran, dalam hal menjalankan tugas. Nah, bagaimana kalau bolos-bolos cuman maunya terima gaji buta? Islam semuanya mengajarkan. Ehwanuzzakumullah. Bagaimana kalau dalam suasana kerja itu ada unsur ini, unsur ini, unsur itu, unsur ini, pelajari supaya kita bisa membentengi kalau itu ternyata hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita bentengi diri kita. Diajak begini, maaf, bisa kita menjaga diri. Kalau enggak, terseret kita. Dunia kerja itu dunia persaingan. Naam. Dunia ada kalanya saling menjatuhkan, adanya dunia di situ khianat. Naam, dunia ketidakjujuran juga ada. Kalau kita enggak bentengi tentang bimbingan syariat, kita akan terbawa hanyut. Di situ dunia pekerjaan juga ada pergaulan. Kita ngerti tentang bimbingan Islam dalam pergaulan. Pergaulan antara bos dengan karyawan dengan bos, pimpinan. Pergaulan antara karyawan dan karyawati bagaimana? Nah, semuanya ada bimbingannya. Ikhwanul zakumullah. Kalau kita berkecimpung di situ, kemudian kita enggak berilmu, sangat dikhawatirkan kita terjatuh dalam perkara-perkara yang itu adalah pelanggaran, penyimpangan bahkan. 6. Ini adalah semoga memberi dorongan kepada kita untuk terus kita menimba ilmu, mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih itu untuk diri kita, belum kalau ilmu itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang menandingi sesuatu pun tentang keutamaannya. 6. Kenapa? Karena ilmu itu adalah raf'ul jahli an nafsihi, sudah menghilangkan kebodohan dirinya, itu sudah luar biasa. Penyelamat luar biasa itu. Ilmu yang menghilangkan kebodohan itu adalah kunci keselamatan. Sudah begitu sifatnya ilmu adalah wa raf'u an ghairi, bisa menghilangkan kebodohan orang lain. Kalau kita punya ilmu, gampang ketok tular. Itu enggak boleh. Ini loh. Ya, tuntunannya begini. Nah, kita selamat menyelamatkan orang. Kan luar biasa. Satu orang, dua orang, tiga orang. Banyak orang kita selamatkan dengan sebab ilmu kita. Luar biasa. Nah, itulah yang menjadikan ilmu itu luar biasanya. Tidak ada yang menandinginya. Kenapa? Dia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan anak, keluarganya. Bahkan bisa menyelamatkan masyarakatnya, tetangganya, teman-temannya. Nah, dengan sebab ilmu. Maka terkumpul dia kesempurnaan sebagai manusia. Yaitu 4 yang disebutkan dalam surah Al-Asr, yang dengan 4 itulah keberuntungan. Ya, terhindar darinya kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mana ada iman tanpa ilmu? Iman tidak akan datang kecuali setelah ilmu. Karena ilmu itu adalah yusmirul yakin. Karena ilmu itulah yang akan membuahkan keyakinan. Dan iman itu adalah al-yakin yang menancap kuat dalam kolbu, dalam hati. Kemudian akan terwujud nampak dalam kehidupan sehari-hari. Itulah iman. Itu mesti harus ada ilmu. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Tidak mungkin bisa beramal soleh tanpa ilmu. Kita tadi tahu. Untuk bisa beribadah harus dibutuhkan ilmu. Untuk bisa amalan itu bernilai amal soleh, butuh ilmu. Ini, 2 ini adalah langkah usaha menyempurnakan diri. Nah, memperbaiki diri, mensolehkan diri, 2 ini modalnya. Iman dan amal soleh, yang kedua-duanya mesti das modalnya ilmu. Yang ilmu itu diamalkan. Ya, iman dan amal soleh itu modalnya ilmu, dan ilmu itu diamalkan. Makanya Al-Imam Qayyim rahimahullah membahas tuntas, luar biasa pembahasan beliau dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Judulnya saja sudah bagus. Miftah, kunci dari Sa'adah, negeri kebahagiaan. Anda ingin bahagia? Anda ingin hidup di negeri kebahagiaan? Beliau mengulas, ini loh kuncinya. Apa kuncinya? 2 saja kuncinya. Nah, yang tidak boleh dipisah. Yaitu kuncinya adalah ilmu wal qudrah. Punya ilmu dan punya kemampuan. Ilmu, nah, dengan dipelajari. Kemampuan, ya ini kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Yang intinya adalah ilmu dan amal soleh. punya ilmu tapi enggak ada kemampuan, enggak ada keinginan untuk mengamalkan ilmunya, bisa saja ilmunya madorot, berbahaya bahkan bagi dia. Punya ilmu tapi justru diselisihi, tidak dipraktekkan dengan benar, justru prakteknya dia menyelisihi ilmunya. Ini bahaya, ini penyakitnya orang Yahudi, sehingga mereka makdum alihim. Punya ilmu tapi tidak diamalkan yang sebenarnya, sehingga mereka makdum alihim. Yang kedua adalah punya kudroh, kemampuan, semangat dia pengen aktivitas ini dan itu, wah, semangat dia beraktivitas, berbuat, tapi tanpa didasari ilmu. Asal rame pokoknya kerjain, semangat, sponsor dia paling utama, rame pokoknya yang penting. Ya kan, apalagi sudah rame datangkan keuntungan, wah sudah. Nomor satu lah pokoknya, semangat pokoknya. Nah, gak taunya di situ penyimpangan-penyimpangan, gak didasari ilmu. Semangatnya gak didasari ilmu. Ini penyakitnya orang Nasoro. Sehingga abdolun, mereka sesat. Abdolin, mereka sesat. Sesat dengan amalannya karena tidak didasari ilmu. Nah, kita harus menyelamatkan diri dari dua ini, dua penyakit ini. Tidak berilmu berarti masih jahil, ini penyakit. Berilmu tapi enggak diamalkan. Nah, ini juga penyakit yang lebih lagi. Itu miftah dari sa'adah, kuncinya negeri kebahagiaan. Jadikanlah engkau memiliki ilmu, dan setelah itu amalkanlah ilmu yang engkau miliki. Kamu akan mendapati kunci negeri kebahagiaan. Itulah alladzina amanu wa amilu sholihat. Nah, kalau sudah begitu, yang lebih luar biasa lagi yang ketiga dan keempat. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Dan tiga dan empat ini, tawasaw bil haq, saling memberikan nasihat kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, saling memberikan nasihat kepada kesabaran. Jelas itu juga modalnya ilmu. Bagaimana dia bisa tawasaw bil haq, menyampaikan yang hak, berdakwah kepada yang hak, kalau enggak punya ilmu? Bagaimana dia bisa sabar kalau enggak punya ilmu? Sabar itu bukan hanya ketika ada tsunami, bukan. Sabar itu ketika dituntut untuk sabar dalam taat. Ya, sabar menjauhi maksiat. Barulah sabar yang ketiga mendapati musibah. Itu butuh ilmu. Kalau enggak punya ilmu, enggak bisa sabar. Nah, sehingga menjadikan dirinya akhirnya terkena berbagai penyakit. Yang globalnya diterangkan oleh Al-Imam Qayyim pula, penyakit itu dua saja. Dua tapi rinciannya banyak. Globalnya dua ini. Penyakit yang pertama subuhat, kerancuan pemahaman, ketidakjelasan, keraguan, sukuk, ragu-ragu, enggak yakin, itu subuhat. Punya pemikiran, pemahaman, tapi enggak benar, itulah namanya subuhat. Kenapa? Karena enggak punya ilmu, sehingga enggak punya yakin. Itulah subuhat. Dikira ini benar, dikira ini jalan kebahagiaan untuk hidup, inilah kesuksesan, inilah ketentraman, inilah keberhasilan, padahal itu bukan. Itu namanya subuhat. Rancu hidupnya, gak jelas. Nah, karena kejelasan itu adalah membuahkan yakin, gak ragu. Itu adalah apa yang datangnya dari si Allah, pasti itu. Makanya Allah Ta'ala menyatakan al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal muntarin. Kebenaran itu adalah yang datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Qur'an, kitabullah yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di awal surah Al-Baqarah sudah ditegaskan begitu. Herannya orang tahu ini awal surah Al-Baqarah sudah dibuka begitu, tidak menjadikan ayat-ayat setelahnya sebagai petunjuk bagi hidupnya. Padahal ayat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kok dia cari petunjuk yang lain? Lebih sibuk kepada petunjuk-petunjuk yang lain daripada petunjuk kesuksesan hidupnya untuk ketakwaan dirinya. Ajib, heran manusia. Nah, banyak perkara yang melalaikan. Kebiarnya dunia melalaikan, bisikan syaitan yang terus menyerang lebih-lebih untuk mengajak dia melalai. Ini hanyuzakumullah, ini subuhat. Kalau dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, nah dia pelajari, diamalkan. Hadis, demikian juga. Inilah yang menghilangkan penyakit subuhat. Dia yakin, mantap. Penyakit yang kedua, syahwat. Kalau tadi apa? Subuhat. Yang kedua ini penyakit syahwat. Keinginan nafsu. Penyakit. Ini kalau tadi subuhat itu adalah obatnya yakin sebagai buah dari ilmu. Maka syahwat itu obatnya dengan sabar. Obatnya dengan sabar. Karena sabar itu adalah hafsun nafsi. Tahan diri. Syahwat kamu ngajak kamu begini. Narik-narik kamu ke sana. Sabar, tahan diri kamu. Tahan. Ya. Kamu harus pelajari. Ini baik atau jelek bagi saya. Ini menguntungkan atau merugikan bagi saya. Nah, sabar. As-sabru fi ta'ah. Wasabru anil ma'asyah. Wasabru alal musibah. Sabar dalam ketaatan. Sabar di dalam meninggalkan maksiatan. Sabar ketika mendapati musibah, malapetaka, ujian dan cobaan. Itu mencakupnya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang para imam-imam, manusia yang dipilih oleh Allah menjadi pimpinan-pimpinan, panutan-panutan. Itu kalau memiliki dua ini. Memiliki dua ini. Yaitu memiliki al-yakin, buah dari ilmu. Dan yang kedua memiliki sabar. Ya, sanggup untuk mengerim hawa nafsunya. Karena dia adalah orang-orang yang bersih dari dua penyakit. Lebih bersih dari dua penyakit ini. Penyakit subuhat wa syahwat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan di antara manusia itu mereka a'immatan, para imam-imam. Maksudnya bukan hanya imam salat. Imam di situ adalah panutan. Namanya imam kan ada makmum, panutan. Mereka contoh, tauladan. Kenapa? Yahdu nabi amrina, mereka menempuh petunjuk dengan syariat agama kami, kata Allah. Itu yang diamalkan oleh mereka. Kapan itu? Lama sabaru, ketika mereka sabar, memiliki kesabaran. Orang ngajak nyeret ke sana, ya. Hobi-hobi-hobi, kesenangan-kesenangan, enggak ada manfaatnya, merugikan akhirat. Dia tahan dirinya, enggak usah ikut. Ya. Satunya lagi, ya, godain, ngajak ke sana, kemari. Nah, hobi, kesenangan, ngajak untuk disalurkan, ditengok sama dia. Ini ya, enggak betul. Sabar dia, tahan dirinya. Walaupun digoda, dirayu, ditarik-tarik, hafsun nafsi. Tahan diri. Dia enggak ingin celaka. Gak ingin sia-sia dikasih umur sekali ini. Tahan diri. Nah, sabar. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Mendapati musibah. Tahu dia ini ujian dari Allah. Apakah dengan ujian ini saya semakin jauh dari Allah, ataukah semakin dekat dengan Allah. Adapun harta, ya dilenyapkan oleh Allah. Keluarga meninggal. Kita dulu datang di dunia gak bawa apa-apa. Belum punya keluarga. Datang sendiri. Nanti dipanggil oleh Allah juga sendiri. Kalau sekarang diambil oleh Allah, itu milik Allah. Dia tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita bakal kembali. Apa beratnya dia? Enggak akan histeris teriak-teriak, "Ya Allah, kenapa ini? Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil, ya Allah? Saya sholat, kenapa tsunami menimpa saya?" Dia sabar, tahan lisannya untuk tidak suudzon kepada Allah. Tahan tangannya, badannya untuk tetap dia tabah, sabar. Karena ini ujian, apakah dia semakin mendekatkan diri kepada Allah atau semakin menjauh dari Allah. Kondisi manusia begitu, kadang ada dikasih enak oleh Allah, kadang gak enak. Yang gak enak itu juga bertingkat-tingkat, ya, hilang pekerjaan kadang. Yang gak enaknya, punya teman yang suka makar kadang. Ujian, semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan adanya kebaikan dan adanya kejelekan sebagai cobaan buat kalian, sebagai fitnah bagi kalian. Apa kalian lulus atau tidak? Naam. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian bakal kembali untuk nanti dapat hasilnya, kamu lulus atau tidak dari ujian yang Allah berikan. Ujian sekali lagi, kata Allah, bisyarri wal khair, adanya kejelekan, adanya kebaikan. Jangan dikira ujian itu berupa yang jelek-jelek aja. Orang kena musibah, orang kena sakit, orang kena kecurian atau ini, itu kena musibah. Ya, kena ujian. Hatta kamu yang hidup enak, makan bisa enak, sepuas kamu, tidur nyenyak, kendaraan punya, rumah mewah, itu juga ujian. Ujian, jangan dikira kamu gak diuji, kamu nyantai-nyantai. Nah, itu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kebaikan dan kejelekan itu semuanya ujian. Semuanya adalah akankah mendekatkan dia kepada Allah atau semakin menjauhkan dari Allah. Maka tadi, sabar. Wasabaru, mereka sabar. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Kepada ayat-ayat Allah, janjinya Allah, syariatnya Allah, enggak ragu, yakin. Nah, kalau sudah yakin, dah, ikhwanul zakullah, mantap dia. Menjalani hidup karena di atas bimbingan. Dua ini. Nah, yahduna bi amrina, mereka menempuh petunjuk kami, agama, tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam keadaan lama sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Ini ihwan wa jazakumullah, perbanyaklah bekal untuk kita dengan dua perkara ini. Keyakinan yang mantap, belajar terus, sabar ketika menjalani bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang dipelajari, sabar diuji dengan berbagai ujian. Hatta Rasul diuji oleh Allah, bahkan Rasul adalah orang yang paling berat ujiannya. Rasul orang terbaik, semakin berat ujian. Karena Rasulullah SAW menyatakan asaddu balaan, yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, summal amsal. Kemudian orang yang terbaik setelah nabi dan orang yang terbaik, yakni dari sisi agamanya. Dari sisi agama. Nah, jadi kita mau teguh dengan agama, kuat dengan agama, ujian semakin berat. Karena untuk menaikkan nilai kita, derajat kita, kedudukan kita di hadapan Allah. Lulus atau tidak, baru dikasih ujian ringan aja enggak berhasil, apalagi ujian yang berat. Maka itu butuh ilmu. Butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh sabar. Tuh, dua penyakit, obatnya juga dua. Kalau enggak diobati, terus menjadi penyakit dalam hidup kita. Itulah yang menjadi sebab kegagalan. Penyakit subuhat wa syahawat. Subuhat dihilangkan dengan ilmu yakin. Wa syahawat dihilangkan, dilawan dengan sabar. Nah, keinginan syahwat kita, hawa nafsu kita tidak semuanya harus dituruti. Bahkan kalau semuanya dituruti, celaka kita. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah, keagungannya Allah, dia takut, ya, wa nahan nafsa, dan dia tahan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga, jannahlah tempat tinggalnya. Yakin dia, sehingga yakinnya dia takut kepada Allah, takut akan ancamannya Allah, takut kalau dia durhaka kepada Allah, takut kalau dia bermaksiat kepada Allah, takut kalau dia menjauh dari Allah. Nah, azabnya dunia berupa malapetaka, musibah sudah mengerikan begitu, apalagi nanti azab di akhirat. Di dunia ini sebesar-besarnya azab, sengeri-ngerinya azab, musibah di dunia, dalam bahasa Al-Quran masih azabul adna, azab yang rendah, yang ringan. Karena azab nanti di akhirat itu lebih besar. Walanudzikannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami timpakan kepada mereka di dunia ini adzabul adna, azab yang masih ringan, yang masih kecil. Nah, sengeri apapun itu masih ringan dibandingkan azab yang dunal akbar, belum yang besar di akhirat. La'allahum yarji'un, agar mereka manusia itu mau kembali. Kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Jangan justru menjauh dari Allah. Nah, demikian. Ikhwanifidin azzaikumullah. Wa nahan nafsa, yang kedua menahan nafsunya dengan sabar. Dua ini. Maka Allah Ta'ala memberikan kesuksesan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah nantinya tempat kembali dia. Tempat tinggalnya dia. Dua lagi dua. Syaratnya dia. Karena yakin, karena ilmu. Maka dia takut kepada Allah. Innama yahsyallah min ibadil ulama. Tidaklah yang takut. Yang hanyalah takut kepada Allah. Itu adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsu. Itu dengan sabar. Sabar. Sabar ya. Kamu digoda wanita cantik, sabar. Ya. Jangan kemudian melanggar batas, nabrak pagar. Sabar. Nah, kalau kamu enggak sabar itu bukan jatahmu, kamu dosa, enggak dapat juga. Sabar. Nah, digoda dengan tumpukan harta, itu bukan hakmu, itu hak orang lain. Sabar kamu. Nanti kamu dapat jatah kamu. Kalau kamu ambil, ya, itu kamu sudah dosa. Kalau bukan jatahmu, kamu gak akan dapat juga. Kamu itu sudah ada jatahnya rezekinya. Kenapa kamu cari yang gak benar-benar, yang haram-haram? Cari aja yang benar, karena itu jatahmu sudah ada. Sabar, perlu sabar. Ya. Ikhwan jazakumullah. Menghadapi ujian, punya istri rada-rada sulit ditata, sabar. Didik baik-baik. Nah, juga benahi diri untuk soleh. Kalau kita soleh, baik, insya Allah lambat laun istri kita juga akan menjadi baik. Nah, ikhwan jazakumullah. Demikian, keluarga kita juga demikian. Kita menjalannya dengan kesabaran. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, wa'amur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Dan ajaklah mereka sabar menunaikannya. Sabar. Wasabiru warabitu. Wattakullah. La'allakum tuflihun. Sabarlah. Wasabiru. Dan penuhilah. Tetapilah kesabaran. Warabitu. Jaga-jaga terus. Wattakullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan al-falah. 6. Masya Allah. sedianya mau melanjutkan materi fikih. Iya. Semoga bermanfaat ikhwan jazakumullah, karena sering-sering pula kita dalam kondisi perlu penyemangat, perlu disadarkan. Allah sendiri menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini anggap sisipan dari kajian kita yang semestinya adalah mengkaji, melanjutkan pembahasan fikih bab syarat-syarat sholat. Namun ikhwan jazakumullah, semoga sedikit tausiah atau nasihat atau ya ini atur pengingat ini bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi antum semua. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.